بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمن شاء ذكره telah dijelaskan makna ayat ini dan bahwa ayat ini menunjukkan setiap hamba diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, ya, melakukan khiyar, menetapkan khiyar pilihan dia antara beriman atau kafir. Nah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, فالله جعل للإنسان الخيار قدرا بين أن يؤمن ويكفره. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap insan punya pilihan masing-masing sesuai kehendaknya. Qadaran, secara takdir Allah, Allah menakdirkan setiap insan tercipta, diciptakan oleh Allah dengan memiliki kehendak untuk menetapkan khiyar pilihannya antara beriman atau kafir. Ya. Amma syar'an, adapun secara syariat, fa innahu la yardha li 'ibadihi al-kufr. Maka sesungguhnya Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah melarang kekufuran bagi hamba-hambanya dalam syariat. Jadi secara syariat jangan memilih kekafiran, begitu. Secara syariat jangan memilih kekafiran. Tidak boleh. Wajib memilih keimanan, itu secara syariat. Tetapi secara takdir Allah menakdirkan setiap orang diberi kehendak untuk menetapkan khiyar pilihannya sendiri, bebas memilih mau beriman atau kafir. Sudah dibacakan ayat ke-29 dari surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kalian. Secara syariat telah dijelaskan kebenaran itu datangnya dari Allah melalui para nabi dan rasul yang diutus dengan syariat yang dibawa. Syariat itu semuanya mengajarkan keimanan. Tidak ada satupun syariat yang mengajarkan kekufuran. Ya, tetapi La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap orang diberi kebebasan memilih sesuai kehendaknya. Faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa mau hendaknya dia beriman. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa mau hendaknya dia kufur. Terserah. Tetapi risikonya, konsekuensinya ditanggung sendiri. Ya, jika memilih kekufuran, fala yalumanna ila nafsah. Maka janganlah dia mengecam kecuali dirinya sendiri. Jika kemudian di akhirat dia diazab dalam neraka. Karena kebenaran telah datang dari Allah, syariat Allah telah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Syariat itu semuanya mengajarkan keimanan dan mengharamkan kekufuran. Wala yardha li ibadil kufur. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak butuh dari kalian. Wala yardha li ibadil kufur. Dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Ini secara syariat, ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, beriman, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat yang dirasakan dari Allah, mensyukurinya dengan beriman, menaati syariat Allah, yardahu lakum. Tentunya ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian. Naam. Ayat itu di surat Az-Zumar, ya. Di awal-awal surat Az-Zumar, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li ibadil kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Baik. Jadi walaysa al insanu mukhayyaran syara'an bainal kufri wal iman. Jadi secara syariat setiap insan tidak diberi pilihan antara memilih kekufuran dan keimanan. Diberi kebebasan memilih antara kekafiran dan keimanan secara syariat, enggak ada pilihan seperti itu dalam syariat. Pilihan dalam syariat hanya satu, beriman, enggak boleh kafir. Al-haqqu, kebenaran dari Allah Ta'ala, ya, harus diimani, tidak boleh ditolak. Itu dalam syariat. Bal huwa ma'murun bil iman, ya, melainkan dia diperintahkan untuk beriman dalam syariat. Wa mafrudun 'alaihi al-iman, diwajibkan atasnya beriman. Lakin kata Nabi rahimahullah selanjutnya, lakin min haitsul qadaru, akan tetapi ditinjau dari segi takdir, huwa mukhayyar, dia bebas memilih, menetapkan khiyarnya karena dia diberi kehendak, masyiah untuk berkehendak. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan secara kenyataan, ya, realitasnya masing-masing kita merasakan kita punya kehendak, kan? Kita punya keinginan memilih ini, memilih itu, kan begitu. Nah, jadi inilah akidah Ahlussunnah Jamaah, harus difahami ini. Bagaimana tinjauan secara takdir dan bagaimana tinjauan secara syariat. Nah, tafsil itu tadi, rincian itu tadi harus difahami. Jangan sampai sesat dalam satu masalah ini, karena di sini sesat yang sesat dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, di sini disinggung oleh Syekh, walaysa kama yaz'umu ba'dun nas, tidak seperti anggapan sebagian orang. Musayyarun mujbarun ala amali. Bahwa seseorang itu ya dikendalikan atas amalannya tanpa punya pilihan dan kehendak. Pendekatannya ya, pendekatan pemahamannya, pendapat ini, anggapan ini, manusia itu bagaikan robot. Tahu kan robot? Robot dicipta ya, sudah di-setel. Dan dia akan berbuat sesuai setelannya. Melakukan ini dan itu tanpa ada kemauan pada dirinya untuk memilih melakukan ini atau itu. Ya. Tidak ada kemauannya untuk mengikuti atau menolak. Ya. Pokoknya dia akan bergerak, berbuat, bekerja sesuai setelannya, dia dikendalikan. Itu robot. Nah, ada yang beranggapan manusia seperti robot ya gitu. Dikendalikan ya. Tidak ada kehendaknya, tidak ada pilihannya. Nah, ini di ingatkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah di sini, tidak seperti anggapan sebagian orang yang menyangka seperti itu. Bal hadza qaulun mubtada'un. Ini pendapat ya yang merupakan bid'ah yang diada-adakan oleh ibtada'ahul jabriyah dari Jahmiyah wa ghairihim, dimunculkan oleh kaum Jabriyah namanya, dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Kenapa disebut Jabriyah? Ya, karena mereka berpendapat dengan al-jabr. Itu tadi, al-jabr itu manusia itu majbur dikendalikan oleh Allah SWT tanpa diberi pilihan sama sekali. Nah, ini bid'ah. Ya. Sebaliknya, ada yang sebaliknya. Mu'tazilah malah mengatakan manusia punya kehendak dan kehendaknya mengalahkan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh hamba ya, dan Allah menghendaki lain, maka kehendak hamba itu yang berlaku. Wah. Sama-sama parahnya ya. Sama-sama bid'ah. Nah, yang benar akidah Ahlus Sunnah Jamaah, ingat ya, tafsil yang telah kita pelajari, secara takdir Allah diberi, diciptakan dengan diberi kehendak untuk menetapkan khiyarnya. Ya. Baik. Tetapi secara syariat tidak ada pilihan lain dalam syariat kecuali keimanan. Wajib, tetapi bersama kehendak yang diberikan itu, kehendak Allah di atas segala-galanya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak, menjalankan kehendak kalian kecuali jika Allah menghendaki. Kehendak Allah yang kuasa. Ya. Allah yang berkuasa, kehendaknya yang berlaku. Meskipun hamba menghendaki, jika Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan, tidak bisa. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu kalimat Ahlus Sunnah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki, itulah yang akan terjadi. Pasti itu yang terjadi. Malam ya sya'lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Naam. Ya. Kemudian kata Ibn Uthaymin rahimahullah, fal insanu fil haqiqati mukhayyar. Jadi insan, manusia itu pada hakikatnya mukhayyar. Ya, diberi kebebasan memilih sesuai kehendaknya. Walidzalika idza waqa'a al-amru bighairi ikhtiyarih. Lihat. Oleh karena itu apabila terjadi suatu perkara di luar pilihannya, yakni dalam keadaan dia tidak sadar. Dalam keadaan dia tidak sadar. Kal mukrah. Wan na'imi wan nasi wa nahwiya. Dalam keadaan terjadi sesuatu di luar pilihannya. Nah, kal mukrah, seperti orang yang mukrah. Orang yang mukrah, dia dipaksa oleh orang lain, pihak lain, melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mau. Dia tidak memilih itu. Tapi, apa hendak dikata? Dia diancam akan dibunuh. Ya. Jika dia tidak melakukan itu, dia akan dibunuh. Nah, pedang di leher, pisau di dada, pistol di kepala, lakukan. Jika tidak, tebas, tusuk, ditembak. Maka dia pun melakukan, terpaksa. Padahal sebenarnya dia tidak mau. Itu mukruh namanya. Wanaim, orang yang tidur melakukan sesuatu, ngigau, melakukan sesuatu dalam keadaan tidak sadar. Wan nasi yaitu orang yang lupa. Dia melakukan sesuatu dalam keadaan lupa. Ya. Yeah. Lupa lagi puasa. Kemudian dia minum. Ya, bukan sesuatu yang disadari sebagai pilihannya. Bukan orang yang sadar sedang puasa kemudian memilih untuk membatalkan puasanya dengan minum. Bukan. Dia memang lupa, tidak sadar. Itu. Wa nahwim, dan yang semisal dengan itu. Lam yatarattab alaihi hukmuh. Tidak berlaku atasnya hukumnya. Tidak terkena konsekuensi hukumnya. Tidak. Ya, tidak. Jadi tadi itu tidak batal puasanya. Apa yang dilakukan oleh orang yang tidur itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Orang yang mukrah tadi melakukan sesuatu tidak bisa disalahkan. Ya, baik. Tetapi tidak boleh, tidak boleh demi menyelamatkan nyawa sendiri menghilangkan nyawa orang lain. Ayo, tembak. Tembak. Kalau tidak tembak, kamu yang ditembak. Tembak dia. Kalau kamu tidak tembak, kamu yang ditembak. Kemudian dia tembaklah orang itu, mati supaya dia selamat. Enggak boleh. Orang dibunuh supaya dia selamat, enggak bisa kalau itu. Ya. Enggak boleh kalau itu, ya. Ya, karena seperti itu harus sabar. Enggak boleh melakukannya. Nah. Jika dia melakukan dalam kondisi ini, dia terkena konsekuensi hukum. Nah. Yang ini enggak boleh, ya. Kalau menyelamatkan nyawa sendiri dengan menghilangkan nyawa orang lain dalam keadaan dia tidak termasuk mukroh, yang seperti itu tidak dibenarkan. Nah, jadi lam yatarattab alaihi hukmuhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala, tidak berlaku atasnya hukumnya, konsekuensi hukumnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Ajaran-ajaran Allah itu yang terkandung, ya, adzikr, pelajaran, ya, ajaran Allah SWT yang terkandung pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala fi suhufi mukarramah, terdapat dalam, ya, terdapat dalam lembaran-lembaran kitab, tercatat dalam lembaran-lembaran kitab. Suhuf itu jamak dari suhaif. Suhaif jamak dari suhifa. Jadi ini sudah jamak tahap kedua, ya. Jadi mufradnya itu suhifa. Nah, suhifa itu, ya, sesuatu yang ditulisi, gitu. Sesuatu yang dijadikan media untuk menulis. Naam. Jamaknya suhaif. Dijamak lagi, lebih banyak lagi dari itu, menjadi suhuf. Naam. Mukarramah artinya yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Jadi, fi suhufi mukarramah, ajaran-ajaran Allah, ya, zikr tersebut yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tercatat, ya, tertera dalam kitab-kitab yang dimuliakan, fi suhufi mukarramah. Marfu'atin mutahhara, marfu'ah yang ditinggikan, yang ditinggikan. Mutahhara lagi disucikan. Ditinggikan lagi disucikan. Ya, jadi kitab-kitab itu disifati dengan apa? Mukarramah, dimuliakan. Marfu'ah, ditinggikan. Mutahhara, disucikan. Kemudian di aidi safarah, di tangan-tangan para malaikat. Di tangan-tangan para malaikat. Aidi jamak dari yad, tangan. Yani yad tangan. Aidi tangan-tangan. Nah, safarah adalah para malaikat. Para malaikat. Kenapa mereka disebut safarah? Para malaikat itu disebut safarah. Ada dua versi pendapat, ya, penafsiran tentang ini. ada versi yang menafsirkan disebut safarah karena mereka, para malaikat itu adalah perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Penafsiran ini yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah. Ini disebutkan oleh beliau dalam tafsirnya. Fahumul malaikatul ladhina hum as-sufara'u bainallahi wa bain ibadih. Mereka adalah para malaikat yang merupakan perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara penyambung, ya, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Misalkan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam adalah safir, yakni wasitah, perantara bainallahi wa bainal khalqi fin nuzul bil wahyi, dalam hal turunnya wahyu. Jibril yang diutus oleh Allah sebagai perantara untuk membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul yang diutus. Nah, gitu. Versi penafsiran yang kedua, safarah artinya katabah. Artinya katabah, yakni para penulis, pencatat, para pencatat, para malaikat pencatat. Nah, disebut safarah, safarah artinya pencatat. Ya. Baik. Para pencatat yang mencatat dalam kitab-kitab, seperti pada ayat di surat Al-Jumu'ah, sering kita baca, sering kita dengar. Mathalul ladina humilut taurata, perumpamaan orang-orang Yahudi. Ya, permisalan mereka orang-orang Yahudi yang diberi tanggung jawab, ya, dengan kitab Taurat, untuk memikul kitab Taurat, beriman dan beramal dengan kitab Taurat. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Ya, ini tidak beriman dan beramal dengannya. Permisalannya, perumpamaannya, kamathalil himari, seperti himar, keledai, yahmilu asfara, yang memikul, memuat di punggungnya asfara. Asfara itu adalah kutub, kitab-kitab, seperti keledai yang memikul, memuat di punggungnya kitab-kitab. Hanya begitu saja, dipikul di punggungnya, dimuat di punggungnya, tapi keledai itu tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu apa isi kitab-kitab yang ada di punggungnya itu. Asfara artinya apa? Ini contoh penggunaan kata, ya, ini yang menunjukkan makna, ya, safara artinya pencatat. Nah, dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada yang ditugasi dari para malaikat untuk mencatat amalan-amalan hamba, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, نعم. Para malaikat pencatat amalan-amalan hamba yang bertugas secara berkala bergantian. Ada yang mencatat amalan siang dari subuh sampai asar. Di waktu asar naik melapor kepada Allah Ta'ala. Ada yang mencatat amalan malam dari asar sampai subuh. Subuh naik melapor kepada Allah. Bergantian lagi dengan pencatat siang. Amalan siang. Dan seterusnya begitu terus. Ya. Satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan mencatat amalan baik, yang di kiri mencatat amalan jelek. Nah. Nah, ini dua versi penafsiran dan dijama' oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ya dua-duanya mak, dua-duanya benar. Nah, dua-duanya benar, dikatakan safar karena perantara dan dikatakan safar karena katabah pencatat amalan. Baik. Kiramin bararah. Kemudian para malaikat itu disifati dengan sifat berikutnya setelah safarah, yaitu kiram. Kiram, para malaikat yang mulia akhlak mereka. Yang mulia akhlak mereka. Nah, kiramin bararah, yakni yang mulia, kiram yang mulia, bararah lagi berbakti. Yang mulia lagi berbakti. Nah, sekarang kiramin yang mulia, ini tinjauan maknanya kemana? Mulia apanya? Tadi sudah disebutkan, mulia akhlak mereka. Ini disebut oleh Ibn Uthaymin. Kiram, kiram fi akhlaqihim. Kiram fi akhlaqihim. Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan mereka adalah para malaikat yang kiram, yang mulia. Kiram fi akhlaqihim. Ya. Yang mulia pada akhlak-akhlak mereka. Kemudian juga dilanjutkan kiram fi khilqatihim, mulia pada ya fisik ya mereka, pada fisik mereka. Nah, li'annahum ala ahsani khilqatin wa ala ahsani khuluq. Karena sesungguhnya mereka ya diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk fisik. Nah, dan juga ya dengan sebaik-baik akhlak. Ya, jadi akhirnya penyifatan kiram di sini Para malaikat yang mulia meliputi akhlak dan bentuk fisik mereka. Mulia dalam hal akhlak, perangai mereka, akhlak mereka, dan juga dalam hal bentuk ciptaan mereka, bentuk fisik mereka. Diciptakan oleh Allah ya sebagai makhluk yang secara bentuk ciptaan fisik mulia. Nah, kemudian bararah, yakni berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'aluna ma yu'marun. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. La yastakbiruna ibadatillah, mereka tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa la yastahsirun, tidak pernah merasa bosan, jenuh. Nah, tidak pernah malas, terus berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi secara tinjauan terhadap kalbu-kalbu mereka, kalbu-kalbu para malaikat, hati-hati para malaikat, dan amalan-amalan para malaikat, maka mereka memiliki kalbu-kalbu dan amalan-amalan yang selalu berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Sa'di rahimahullah, bararah kulubuhum wa amaluhum. Ya, ini saja dulu, yang lainnya ditunda sedikit-sedikit, nah waktu juga terbatas di waktu yang lain. تفضلوا جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.